طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، Bapak Ibu, ikhwan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan majelis ilmu yang mana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kebun-kebun jannah atau kebun-kebun surga. Dan kita berada pada sebuah tempat yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan materi pada pagi hari ini sebagaimana sudah diinformasikan adalah tentang fikih kurban. Tapi sebagai mukaddimah, saya ingin membacakan satu ayat Al-Qur'an di mana ayat ini sangat penting sekali karena berkaitan dengan hari-hari kita pada waktu ini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahirrahmanirrahim wal fajr wa layalin 'ashr wasyafi'i wal watr wal laili idza yasr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat yang ke-89, yaitu surat Al-Fajr, wal fajri, demi waktu fajar, walayalin ashri, dan demi malam-malam yang 10 atau hari-hari yang 10, wasyaf'i, demi yang genap, wal watri, demi yang ganjil. Yang genap adalah makhluk, yang ganjil adalah Allah karena Allah Maha Esa. Wal layli, dan demi malam, idza yasr, apabila berjalan. Ayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Apa yang dimaksud dengan layalin ashr? 10 malam. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya 10 malam ini adalah 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwasanya 10 malam ini adalah 10 awal hari pada bulan Dzulhijjah. Berarti tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan 10 Dzulhijjah. Kita sekarang sampai tanggal berapa ini, Pak? 6. 7. Oke. Berarti kita sudah masuk pada layalin ashr. 10 malam dari bulan Dzulhijjah. Kitab tafsir yang tersebar di Indonesia adalah kitab tafsir Jalalain. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan walayalin ashr, demi malam-malam yang 10, ai maksudnya ashri dhil hijjah, 10 malam awal atau 10 hari awal dari bulan dhul hijjah. Nah, maka ini tafsir yang dipilih oleh mazhab Syafi'i, karena penulisnya tafsir Jalalain ini bermazhab Syafi'i. Ketika Allah bersumpah dengan 10 malam atau 10 hari ini, ini menunjukkan bahwasanya hari-hari ini hari-hari istimewa, bukan hari biasa. Dan itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi disebutkan di dalam hadis yang sahih yang sangat terkenal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan hadis ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari, tapi saya tampilkan dari riwayat Abu Dawud karena lafalnya lebih terkenal. Rasul bersabda, "Ma min ayyamin," tidak ada hari-hari, "al-amalu salihu fiha," yang amal saleh di dalam hari-hari itu, "ahabbu ilallah," lebih dicintai oleh Allah, maksudnya lebih besar pahalanya, "min hadhil ayyam," daripada hari-hari ini, yakni ayyamal ashr, yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau amalan-amalan tersebut dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, mana lebih gede pahalanya?" Beliau mengatakan, "Meskipun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, amalan-amalan pada hari-hari ini lebih besar pahalanya. Illa kecuali satu kondisi saja, kata Nabi. Seseorang yang keluar untuk jihad membawa jiwa dan hartanya, ya. Membawa nyawa dan hartanya, lalu dia kembali tidak membawa apa-apa dari harta dan nyawa tersebut, alias dia sudah mati syahid dan hartanya pun sudah ludes untuk berjihad fi sabilillah. Ini hadis sahih, ya. Menunjukkan amal soleh pada hari-hari ini pahalanya lebih gede daripada hari-hari yang lain. Dan kata-kata al-amalu soleh ini umum, sehingga mencakup semuanya. Kita sholat pada hari-hari ini, pahalanya lebih gede daripada hari-hari biasa. Kita sedekah pada hari-hari ini, pahalanya lebih gede daripada hari-hari biasa. Kita membaca Al-Quran pada hari-hari ini, pahalanya lebih gede. Karena itu marilah kita memperbanyak amal soleh pada hari-hari ini. Yang ingin saya pesankan tiga saja. Yang pertama, hendaklah kita memperbanyak zikir pada hari-hari ini. Kalau bisa mulut kita tidak berhenti dari bergerak. Bahasa orang Jawa mengatakan umi-umi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah, innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah berkata, ana ma'a 'abdi, saya akan menyertai hambaku, ma dzakaroni, selama dia mengingatku, wa taharrakat, dan bergerak-gerak bi, karena mengingatku, syafatahu, kedua bibirnya, ya. Meskipun orang-orang merasa heran, ngapain ini orang bibirnya bergerak-gerak kayak orang gila. Nggak usah peduli, yang penting Allah menyertai kita. Zikir apa yang paling bagus? Ya, zikir bermacam-macam. Tapi untuk hari-hari ini, zikir yang paling bagus adalah takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dasarnya apa? Saya bacakan dari kitab Sahihul Bukhari. Silahkan dilihat nanti pada kitab tentang hari raya, ya. Abwabul Idain, kitab tentang dua salat hari raya. Pada bab fadlul amal fi ayyamit tasyrik. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menafsirkan, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Banyaklah berzikir kepada Allah pada hari-hari yang diketahui. Maksudnya apa? Ayyamul asyr, 10 hari awal Dzulhijjah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang dihitung. Ibnu Abbas mengatakan, hari-hari yang dihitung itu adalah hari-hari tasyrik. Berarti ada dua perintah. Perintah pertama, zikir pada 10 awal Dzulhijjah. Perintah kedua, zikir pada hari-hari tasyrik, tanggal 11 sampai 13. Nah, prakteknya Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, yakhrujan, keduanya keluar, ila suq, menuju ke pasar, fi ayyamil asyr, pada hari-hari 10 ini, sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Untuk apa? Yukabbiran, keduanya bertakbir. Wa yukabbirun nas, manusia pasar pun ikut-ikutan takbir, bitakbirihima, gara-gara keduanya bertakbir. Ya. Tapi bukan takbir dengan suara satu suara, bukan. Tapi masing-masing takbiran sendiri-sendiri. Ya. Karena kalau takbir satu suara itu belum kita dapatkan hujahnya atau dalilnya yang sharih, yang tegas, ya. Sehingga lebih baik sendiri-sendiri. Nah, takbir yang paling sahih riwayatnya itu yang saya contohkan tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Udah itu. Kalau riwayatnya Imam Syafi'i tambahi walillahil hamdu, ya. Tapi takbiran yang sering kita baca di Indonesia itu juga boleh. Tapi yang paling sahih ini tadi, riwayatnya Salman, disebutkan di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Salman mengatakan, bertakbirlah kalian dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, ya. Kemudian ditambahi Imam Syafi'i walillahil hamdu. Tapi ini amalan yang pertama yang saya pesankan untuk saya pribadi dan juga semua ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan yang kedua, marilah pada 10 hari ini kita sempatkan untuk melaksanakan apa yang telah dipesankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Sunan Abu Dawud. Disebutkan hadis tersebut, beliau mengatakan, man qama bi mi'ati ayah, barang siapa yang qiyamul lail, salat malam, membaca 100 ayat, kutiba minal qanitin, dia dicatat termasuk orang-orang yang taat kepada Allah, yang tunduk kepada Allah. Wa man qama bi alfi ayah, barang siapa yang qiyamul lail, membaca 1000 ayat, kutiba minal muqantarin, dia dicatat termasuk orang-orang yang pahalanya tak terhingga, alias tidak bisa dihitung saking banyaknya. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Nah, saya pesankan, mari kita pada 10 hari atau 10 malam ini, kita ambil 1 malam, kalau tidak bisa 2, kalau tidak bisa 3, kita ambil 1 malam untuk menjadi muqantarin, orang-orang yang pahalanya tidak terhingga. Yaitu kita sholat tahajud, bacalah berapa? 1000 ayat. Siap napa mboten, Pak? 1000 mawon, mboten usah banyak-banyak, enggak usah 2000 ya, 1000 saja. 1000 enggak banyak, Pak. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, kalau kita membaca surat Qul Huwallahu Ahad diulangi 250 kali, kita sudah dapat 1000 ayat. Karena Al-Ikhlas itu berapa? 4 ayat. 4 kali 250 udah dapat itu 1000. Jadi prakteknya silahkan kita sholat malam 25 rakaat. Setiap rakaat baca Qul Hu 10 kali. Gitu. Ampun angsal 1000 ayat. Atau dipangkaslah, bukan 25 rakaat, tapi 12 atau 13 rakaat, masing-masing rakaat baca itu 20 kali surat Al-Ikhlas. Nah, sudah dapat. Al-Ikhlas rak pendek tau Pak? Pendek ya? Siap napa mboten? Pendek mesti ini siap. Qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali nafas dapat 2 Al-Ikhlas nih. Digabung gitu enggak apa-apa. Memang yang lebih afdal itu adalah satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Paling afdal itu ya pelan-pelan. Tapi kalau digabung gitu untuk mendapatkan fadilah ini enggak apa-apa. Yang penting kalau bisa, ini saya pesankan untuk saya pribadi terutama dan kepada semuanya, kalau bisalah dari 10 malam ini kita ambil 1 supaya kita termasuk muqantarin, orang-orang yang pahalanya itu tidak terhingga. Tapi seandainya bapak-bapak, ibu-ibu tidak kuat karena memang pekerjaan siangnya sudah melelahkan, ya, malam nggak bisa melakukan ini. Nggak ada masalah karena ada hadis yang menyenangkan. Hadisnya apa? Ini hadis untuk yang sudah beristri atau bersuami ya. Nabi bersabda, "Idza stayqadha ar-rajul," apabila seorang laki-laki alias suami bangun minal lail, malam hari, "wa ayqadha ahlah," lalu dia membangunkan istrinya atau sebaliknya, istri bangun membangunkan suaminya, "wa shallaya rak'atain," keduanya salat 2 rakaat. 2 rakaat tok nggih. Kutiba, keduanya sudah tercatat, minadzakirinallaha katsiran wadzakirat, pada malam hari itu termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, dan adzakirat, perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi asalkan ada 2 aktivitas ini, yang pertama ayqadha, ya, saling membangunkan. Aktivitas kedua salat 2 rakaat, itu sudah termasuk adzakirinallaha katsiran wadzakirat. Ini yang sudah bersuami atau beristri. Ini zahirnya khusus suami istri nih. Kalau membangunkan temannya, wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan termasuk ini. Tapi nasnya adalah bicara tentang suami istri. Dan kemudian amalan yang ketiga yang disarankan juga adalah untuk menyembelih kurban pada tanggal 10 Zulhijjah nanti. Karena amalan ini berarti termasuk amal soleh di dalam 10 hari yang berarti pahalanya melebihi dari jihad fisabilillah pada hari-hari yang lain. Tayyib. Sekarang kita masuk materi. Setelah saya sampaikan mukaddimahnya untuk memperbanyak amal pada hari-hari ini, maka materi kita pada pagi hari ini judulnya adalah Fiqhul Ubhiyyah Biddalili wa Ta'lil, fikih korban Idul Adha berdasarkan dalil. Kalau tidak ada dalil, maka pakai ta'lil, ya. Alasan yang masuk akal ketika tidak ada dalil yang kita dapatkan, ya. Itu baru berpindah kepada ta'lil. Nah, ini masalah sebenarnya sudah saya tulis di dalam sebuah buku, tapi bukunya bahasa Arab. Judulnya juga Fiqhul Udhiyah, ya. Adapun buku yang berbahasa Indonesia itu tidak lengkap, hanya mencakup beberapa masalah saja. Dan buku itu nanti insya Allah saya tinggal di sini, ya, supaya nanti bisa dikopi bagi yang memerlukannya. Buku yang Indonesia. Ya. Dan di sini ada 30 poin, tapi saya tidak tahu apakah 30 poin ini bisa terselesaikan pada pagi hari ini atau tidak. Karena saya khawatir kalau bicara lama-lama nanti pada ngantuk. Nggih, napa mboten? Nggih. Ini sudah wajar. Yang namanya majelis kalau lama itu setannya pasti datang dan pasti ngantuk, ya. Pasti itu, karena yang ngomong seperti itu adalah para guru-guru kita, ulama-ulama salaf mengatakan seperti itu. Idza talal majlis dakhala syaitan, ya. Kalau majlis terlalu lama ya setannya ngantuk. Maka saya ingin bicara hanya 45 menit. Nah, nanti selesai atau tidak selesai kita tutup saja, kemudian dibuka tanya jawab, baik yang berkaitan dengan kurban ini maupun yang tidak berkaitan, ya. Supaya tanya jawabnya lebih longgar, ya, tidak tergesa-gesa. Baik, dan masalah ini karena banyak sehingga saya ringkas beberapa masalah, mungkin tidak saya tampilkan dalilnya, tapi kalau penting nanti saya tampilkan dalilnya. Ya, kita mulai dari poin yang pertama, ya. Al-mas'alatul ula, poin yang pertama, hukmul udhiyyati mukhtalafun fi. Hukum kurban Idul Adha diperselisihkan oleh para ulama kita. Ada tiga pendapat. Pendapat pertama, mazhab Hanafi. Wajib kurban bagi yang hartanya sudah mencapai nisab sekitar 40 juta. Ya. Maka kalau tidak punya duit 40 juta, tidak wajib kurban. Mazhab Hanafi. Pendapat kedua, hukumnya sunnah mu'akkadah. Ini pendapatnya mayoritas para ulama, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah. Pendapat ketiga, hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Ini pendapatnya Imam Lais, temannya Imam Malik rahimahullah. Ya. Dari tiga pendapat ini, yang kuat ada kalanya nomor dua, ada kalanya nomor tiga. Ya. Saya secara pribadi memilih pendapat nomor dua. Bahwasanya hukumnya sunnah mu'akkadah, tidak wajib. Sehingga meskipun kaya, tidak berkurban, tidak dosa. Ini pendapat saya yang saya pilih. Pendapat yang saya pilih. Ya. Kenapa? Satu. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah tidak berkorban secara sengaja padahal punya duit. Keduanya mengatakan saya tidak korban supaya masyarakat paham bahwasanya memang tidak wajib. Ya. Jadi inilah pendapatnya Abu Bakar dan Umar. Berpendapat tidak wajib. Sementara itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua hadis yang ingin saya sampaikan. Pertama, beliau mengatakan iktadu bil ladaini min ba'di. Ikutilah dua orang sepeninggal saya. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Imam As-Sindi mengomentari hadis ini mengatakan, ini isyarat bahwasanya pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar dan Umar itu lebih mendekati kebenaran dari pendapatnya orang lain. Berdasarkan apa? Hadis ini. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan tentang Umar secara khusus. Innallah, sesungguhnya Allah ja'alal haqqa, sudah meletakkan kebenaran. Di mana? Ala lisani Umar, pada lidahnya Umar bin Khattab, wa qalbihi, dan pada hatinya. Nah, sehingga pendapat yang dipilih oleh Umar, sehingga Umar tenang hatinya terhadap pendapat itu, kemudian disampaikan atau difatwakan oleh Umar, nah ini lebih mendekati kepada kebenaran berdasarkan hadis ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga mayoritas ulama kenapa berpendapat untuk kurban ini tidak wajib, karena ada satu hadis yang sangat terkenal, riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, idza dakhala al-ashru, kalau sudah masuk 10 Dzulhijjah, jadi tanggal 1 Dzulhijjah, Wa arada ahadukum ayyudhahiya, dan seseorang di antara kalian pengin kurban. Fala yamassa min sya'rihi wala min basharihi syai'a, maka jangan menyentuh alias memotong bulu atau rambutnya maupun kulit atau kukunya sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah, hadis sahih ya. Para ulama katakan di sini ada kalimat arada, ingin. Kata-kata ingin untuk kurban ini menunjukkan kurban hukumnya tidak wajib. Ya. Karena kalau wajib tidak mungkin diungkapkan dengan kata-kata ingin, nggak mungkin. Ya. Karena sesuatu yang wajib ya harus mau, tidak bisa ada kata-kata ingin atau tidak ingin. Ya. Inilah dalilnya mayoritas para ulama. Nah sekarang kenapa sebagian ulama berpendapat wajib? Atau mungkin bapak-bapak ikut yang berpendapat wajib mengatakan, bukankah Nabi mengancam ya, siapa yang tidak mau kurban padahal punya duit, maka jangan ikut sholat id di lapangan ya. Mari kita tampilkan hadisnya. Hadisnya disebutkan di dalam kitab Bulughul Maram ya. Man kana lahu sa'atun, barang siapa yang mempunyai kelonggaran, yaitu kelonggaran harta, walam yudhahi, dia tidak mau kurban, fala yaqrabanna, betul-betul jangan mendekati musallana, tempat salat Idul Adha kami ya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa maksud jangan mendekati salat Idul Adha kami? Ini seolah-olah mengatakan tidak usah gabung sama kaum muslimin. Udah gabungnya sama orang-orang kafir saja. Ya. Yang gak mau korban padahal punya duit, gabung sama orang kafir saja. Masuk kelenteng sana, masuk gereja sana. Gak usah masuk masjid, gak usah masuk lapangan. Ya. Itu kalau dipanjangkan. Tapi hadis ini ternyata bermasalah, Pak. Masalahnya apa? Antum buka saja dalam kitab Bulughul Maram. Di situ disebutkan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, disahihkan oleh hakim, walakin, akan tetapi rajjahal a'immatu ghairuhu, para imam-imam selain Imam Hakim menguatkan waqfahu, bahwa hadis ini mauquf ya. Mauquf maksudnya bukan sabda Nabi tapi perkataan sahabat. Jadi menurut para imam-imam, ini kalimat mangkana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana, ini bukan sabda Nabi, tapi fatwa dari Abu Hurairah. Abu Hurairah seorang sahabat Nabi, dia pernah menjadi gubernur di Madinah. Pantas seorang gubernur marah-marah atau bikin aturan kepada rakyatnya. Rakyatku, kalian kaya-kaya. Siapa yang tidak mau korban, gak usah ikut ke lapangan. Ini wajar, seorang gubernur bikin aturan kepada masyarakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu hadis ini tidak begitu kuat untuk dijadikan dalil. Kenapa? Karena masih ada perselisihan di antara para ulama, sabda Nabi atau bukan. Yang lebih kuat ini bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sekali lagi saya memilih pendapat nomor 2, yaitu sunnah muakkadah. Tapi saya masih menghargai pendapat guru-guru saya, termasuk juga pendapatnya bapak saya yang saya hormati, Ustaz Abu Abdillah. Beliau berpendapat wajib bagi yang mampu ya. Kalau tidak mau kurban maka berdosa dan tidak usah ikut sholat berjamaah di lapangan ya. Tapi itu sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, dalilnya bermasalah. Tapi sebagai penutup dari poin pertama ini, meskipun pendapat ini ada 3 macam, tapi hendaklah kita tidak usah bingung, tapi hendaklah kita melakukan itu kurban. Ya. Mau pendapatnya sunnah, mau pendapatnya wajib bagi yang mampu atau bagi yang mencapai nisab, gak usah bingung, yang penting ambil duit, kurbanlah. Udah itu aja. Ya. Kenapa? Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, surat Az-Zumar. Ini surat yang dibaca oleh Nabi sebelum tidur setiap malam. Surat Az-Zumar ayat 17. Fabashir ibad, berilah kabar gembira kepada hamba-hamba saya. Hamba-hamba yang bagaimana? Alladzina yastami'una al-qawul, yang mereka itu mendengarkan ucapan, fayattabi'una ahsana, lalu mereka mengikuti yang paling baik. Ya. Jadi ada pendapat bermacam-macam. Ikuti yang paling baik saja. Paling baik bagaimana? Ya amalkan. Ya. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah yang mendapatkan hidayah dari Allah. Wa ulaikahum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai pikiran yang lurus. Tayyib. Poin yang kedua. Tidak ada dalil khusus tentang fadilah kurban. Ya. Berarti kalau ada dalil khusus pasti dhaif. Berarti kalau ada dalil tentang kurban yang ingin kita yang sahih, itu pasti dalilnya dalil umum. Ya. Kalau dalil khusus nggak ada yang sahih. Contoh, saya berikan satu contoh saja. Ya. Hadis yang sangat terkenal di Indonesia. Konon Nabi SAW bersabda memerintahkan kita untuk memilih kurban yang paling istimewa. Istafrihu, pilihlah yang paling istimewa atau paling gemuk, dohayakum, di antara kurban-kurban Idul Adha kalian. Fa innaha, karena kurban tersebut, matoyakum, adalah kendaraan kalian, ala sirat, di atas jembatan neraka jahanam nanti di akhirat. Ya. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Al-Firdaus. Dan hadis yang hanya diriwayatkan oleh Al-Firdaus, itu semuanya dhaif, kecuali beberapa gelintir hadis saja. Ini termasuk hadis yang dhaifun jiddan, ya, sangat dhaif. Sehingga tidak benar kalau kita meyakini bahwasanya kurban Idul Adha itu jadi tunggangan di akhirat. Enggak benar, ya, karena hadisnya dhaif. Dan masyarakat Indonesia karena pakai hadis ini jadi ambil kesimpulan salah. Salahnya apa? Mereka bilang, berarti kurban itu seumur hidup hanya sekali, cukup. Karena kita sudah punya tunggangan, ya. Tunggangan kan cukup perlu satu, tau? Kalau tunggangan banyak malah nggak bisa pakai nanti. Ya. Tunggangan satu kali saja, ya satu saja. Ya. Karena itu sudah cukup untuk menghantarkan kita ke tempat yang kita tuju. Nah, itu kesimpulan yang salah dari sebuah hadis yang dhaif. Yang benar kurban itu ya setiap tahun. Ya. Nah, ini contoh hadis yang dhaif. Dalil khusus tapi apa? Dhaif. Nah, kalau dalil umum ya tadi yang sudah saya sampaikan di awal, amal soleh pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah daripada jihad fi sabilillah. Poin ketiga, calon pengkurban dilarang memotong bulu, kuku dan kulitnya sejak tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai dia menyembelih kurbannya sendiri. Ini berlaku hanya untuk calon pengkurban, alias yang sudah punya niatan. Ya. Tapi kalau belum punya niatan, maka ini tidak berlaku. Kemudian apakah ini berlaku juga untuk keluarga yang berkurban? Yang berkurban bapak, istrinya, anaknya, boleh nggak untuk memotong kukunya ini? Nah, menurut Syekh Al-Albani, ini berlaku juga. Karena kaidahnya mengatakan, At-tabi'u tabi'. Yang mengikuti itu hukumnya mengikuti kepada induknya. Induknya tidak boleh memotong, berarti anak istrinya semuanya enggak boleh. Tapi yang lebih kuat insyaallah pendapat kedua, bahwasanya tidak berlaku untuk keluarganya. Sehingga yang tidak boleh memotong ini hanya yang akan berkurban saja, karena itulah zahir dari lafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian sebagian masyarakat Indonesia salah paham. Memotong kuku, bulu, ini dianggap bulunya si kambing, kukunya si kambing. Ini salah. Ini salah muncul gara-gara tidak paham bahasa Arab. Kalau paham bahasa Arab tidak mungkin pemahaman seperti itu. Dan tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Kecuali satu ulama yang saya dapatkan. Memahami bulunya kambing gak boleh dipotong. Gak ada kaitannya dengan bulu kambing. Itu kaitannya adalah bulu kita sendiri, kuku kita sendiri. Hikmahnya apa? Nah, kalau ditanya hikmahnya apa, dalil tidak kita temukan. Kita hanya menemukan ta'lil. Ya. Ta'lil yaitu apa? Alasan yang normal, yang wajar. Para ulama mengatakan, orang yang menyembelih kurban, itu seluruh tubuhnya dijamin untuk tidak masuk ke dalam neraka. Diberi apa? Jaminan oleh Allah. Nah, supaya kuku kita, rambut kita, bulu kita, seluruh tubuh ini dapat jaminan itu, maka biarkan panjang dulu. Kalau semuanya sudah dapat jaminan, nah baru nanti kita potong setelah kita menyembelih. Itu ta'lilnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Nabi tidak pernah menjelaskan secara langsung. Kemudian dilarang ini maksudnya hukumnya apa? Haram atau makruh? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan haram berdasarkan kaidah al aslu fin nahyi lit tahrim. Asal dari larangan adalah haram. Pendapat kedua mengatakan makruh saja, ya, karena ini berkaitan dengan adab saja, ya. Sesuatu yang berkaitan dengan adab itu kalau dilarang itu hanya makruh, tidak sampai kepada haram. Tapi kalau ibadah, nah, ketika dilarang maka itu adalah sampai kepada haram, ya. Kecuali kalau terpaksa, ya, boleh untuk dipotong. Misalnya kuku terlalu panjang kemudian mengelupas, ini mengganggu kita, potong nggak apa-apa. Ya. Masalah keempat, disyariatkan menggemukkan kurban. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Umamah, kunna nusammin, adalah kami para sahabat Nabi suka menggemukkan kurban. Hadis riwayat Bukhari secara mu'allaq. Apa yang dimaksud menggemukkan kurban? Kalau kita sudah punya kurban tersebut, maka maksudnya diberi makan yang cukup, yang bergizi, sehingga nanti pada hari hanya itu sudah gemuk. Ya. Kalau kita belum punya kambing kurban, maka maksud menggemukkan adalah carilah atau pilihlah yang gemuk gitu. Sehingga kalau kita datang ke tempat penjualan kambing, jangan bertanya, Pak, mana paling murah? Ya. Mana paling kerempeng, Pak? Bukan itu yang ditanyakan. Ya. Mana paling gemuk? Ya. Mana paling mahal? Itu yang ditanyakan. Tapi setelah kita tahu harganya, sesuaikan dengan kantong kita. Paling mahal 2,5 juta. Ternyata di kantong cuma 1,5. Ya udahlah, ya, cari yang 1,5. Ya. Yang penting kita cari dulu yang paling gemuk, gitu, ya. Itu kalau mau seperti para sahabat. Tapi seandainya kita pilih paling kerempeng, ya nggak apa-apa. Ya, itu menunjukkan keimanan kita itu kerempeng juga, gitu, ya. Imannya juga kerempeng, gitu, ya. Poin yang kelima, hewan kurban hanyalah 3 hewan an'am, hewan ternak. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran mimbahi matil an'am, sehingga tidak boleh berkurban selain hewan an'am ini, yaitu 1 unta, 2 sapi, 3 kambing. Untuk sapi ini hukumnya disamakan juga adalah kerbau. Untuk kambing maka ada 2 macam, ada kambing Jawa disebut ma'zun, ada kambing domba termasuk gembel itu, ya, itu disebut dhonun. Dua-duanya itu sah untuk hewan kurban. Adapun Bilal radhiyallahu anhu, muadzinnya Nabi, berpendapat boleh berkurban meskipun dengan seekor ayam jantan, ya. Tapi ini pendapat lemah, tidak usah diikuti, karena Nabi seumur-umur tidak pernah kurban dengan dengan ayam jantan, ya. Saya mau menyembelihnya, enggak apa-apa, silakan menyembelih. Tapi bukan kurban namanya. Ya, menyembelih biasalah. Ya, jangan dinama-namakan kurban, itu enggak benar. Tapi kemudian poin yang keenam, berkurban adalah ibadah muakkotah, ibadah yang ditentukan waktunya. Sehingga kalau dilakukan sebelum waktunya tidak sah. Abu Qatadah, sahabat Nabi, berkurban sebelum Nabi selesai sholat. Nabi selesai sholat, kemudian khutbah, melihat ada kambing sudah mati, kemudian daging-dagingnya sudah siap di situ. Nabi bertanya, ini daging milik siapa? Milik Abu Qatadah. Nah, ini enggak sah. Ulangi lagi, ya, disuruh mengulangi lagi. Berarti ini termasuk ibadah yang muakkotah. Karena ibadah ada 2 macam, ya. Ada yang muakkotah, ada yang ghairu muakkotah, tidak ditentukan waktunya. Misalnya baca Quran, nah, itu silahkan kapan saja bebas monggo. Yang penting jangan pas di atas kloset, ya, itu nggak benar. Kemudian poin yang ketujuh, waktu berkurban itu silahkan ada 2 macam. Ya. Pertama adalah selepas sholat, ini bagi yang sholat Idul Adha. Yang kedua adalah selepas waktu sholat, ini yang tidak sholat Idul Adha. Misalnya para ibu-ibu yang sudah punya niat berkurban ternyata haid, ya. Jadi dia tidak ikut sholat Idul Adha. Nah, maka hendaklah dia lihat selesainya waktu sholat itu kapan. Ya, rata-ratalah waktu sholat itu selesainya 6:30 misalnya. Ya, berarti dia sembelih 6:30 udah boleh. Ya. Kemudian nomor 8, poin 8. Ini semuanya ringkasan, ya, karena kalau disebutkan ikhtilaf perbedaan pendapat para ulama, tidak cukup waktunya. Akhir waktu kurban itu adalah hari tasyrik yang ketiga. Jadi kurban itu ada 4 hari. Tanggal 10 sampai tanggal 13, inilah pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah, dan inilah pendapat yang paling kuat berdasarkan sabda Nabi, riwayat Imam Ahmad, kullu ayyamit tasyriqi dhabah. Setiap dari hari-hari tasyrik adalah waktu untuk berkorban. Ya. Karena itu kita ikut mazhab Syafi'i dalam hal ini. Kita tidak ikut mazhabnya mayoritas para ulama yang mereka mengatakan hewan apa hari raya kurban, waktu kurban hanya 3, tanggal 10, 11, 12. Kenapa kita tidak ikut? Karena ini dalilnya hanya perkataan sahabat, yaitu perkataan Ali dan Ibnu Umar yang mengatakan seperti itu. Nah, sekarang ada sabda Nabi, ada perkataan Ali radhiyallahu anhu. Ya, kita ikuti Nabi aja. Ya, selama hadisnya sahih. Adapun Ali bin Abi Thalib ini bukan hujjah, bukan dalil. Ya, bisa salah, bisa benar. Jangan mengikuti sekali-kali pendapatnya Imam Hasan Al-Basri, di mana beliau mengatakan hewan apa waktu berkurban itu adalah sampai akhir bulan Dzulhijjah, tanggal 30 masih boleh kurban. Ini pendapat yang sangat salah. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Nabi konon mengatakan ad-dhahaya ila hilali Dzulhijjah. Kurban itu adalah berakhir sampai munculnya hilal di akhir bulan Dzulhijjah. Ya, berarti sampai akhirnya bulan Dzulhijjah. Ini hadis dhaif. Dhaif tidak bisa dijadikan dalil, ya. Sehingga tidak usah kita ikuti. Bolehkah atau sahkah kita menyembelih di malam hari? Ada dua pendapat, Imam Malik dan mazhab Hanafi mengatakan tidak sah, harus siang hari. Tapi pendapat yang lebih tepat adalah pendapatnya Imam Tiga. Imam Tiga itu Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya. Satunya lagi Imam Malik tadi yang sudah pendapat pertama. Nah, Imam Tiga berpendapat sah, boleh. Karena apa? Hadisnya tadi, Nabi mengatakan ayyam. Ya. Ayam itu artinya hari. Hari itu mencakup siang dan malam. Nah, berarti siang boleh, malam boleh. Meskipun yang lebih afdol menyembelihnya siang hari. Kenapa lebih afdol? Karena itulah praktik Nabi dan itu tidak ada perselisihan pendapat padanya. Maka lebih utama. Poin yang ke-9. Disunnahkan berkurban di musalla. Musalla itu apa? Tempat sholat Idul Adha. Berarti di lapangan. Ya. Disunnahkan menyembelih kurban di lapangan. Karena itulah praktek Nabi. Beliau sholat Idul Adha, pulang ke rumah, ambil hewan kurban, ditarik ke lapangan, disembelih di lapangan. Ya. Cuman hadis ini memang memunculkan beberapa pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan itu sunnahnya khusus imam. Yang bukan imam gak disunnahkan begitu. Ya. Pendapat kedua mengatakan ini sunnah umum semuanya. Ya. Kalau imam seperti itu, nabi seperti itu, ya semuanya juga ikut seperti itu. Di musola, sunnah. Pendapat ketiga, Imam Syaukani mengatakan, maksud hadis itu adalah, hendaklah menyembelih kurban bimar al-fukara, di tempat terbuka yang bisa dilihat oleh orang-orang fakir. Ya. Contohnya apa? Lapangan. Contohnya apa? Emperan masjid. Ya. Bukan emperan, maksudnya halamannya masjid. Ya. Halamannya masjid, karena itu tempatnya terbuka. Orang-orang miskin pasti nyaban jujuknya ke situ, ya kalau hari raya itu. Karena mereka pasti dapat daging di situ. Nah, enggak ada masalah. Itu pendapatnya Imam Syaukani rahimahullah. Dan menurut saya itu lebih mudah. Ya. Karena kalau kita musalanya jauh, masa kita harus pulang pergi terus gitu Pak? Repot. Ya. Meskipun pulang pergi itu ya pahalanya lebih besar. Tapi kan repot gitu ya. Merepotkan kita. Ya. Sudahlah. Di tempat terbuka saja. Ini lebih masuk akal. Ya. Sebagaimana dipahami oleh Imam Syaukani rahimahullah. Pendapat ke-10. Boleh berkurban di rumah kita masing-masing. Dan ini sudah disepakati oleh para ulama. Tidak ada yang melarang. Meskipun mereka mengatakan sunnahnya di lapangan. Tapi di rumah-rumah kita enggak apa-apa. Adapun hadisnya dalam Bukhari disebutkan. Narji' fananhar. Kita pulang dari lapangan. Lalu kita menyembelih. Ya. Kata-kata fa. Artinya lalu. Itu maksudnya adalah lalu yang tanpa jeda. Ya. Jadi pulang ke rumah, lalu tanpa jeda menyembelih. Berarti kan maksudnya menyembelih di rumah. Ya, berarti zahirnya boleh menyembelih di rumah kita. Wallahu a'lam. Poin ke-11. Cara menyembelih yang syar'i sudah diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Riwayatnya Al-Jama'ah. Jama'ah itu maksudnya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ya. 2 kitab sahih plus 4 kitab sunan. Inilah 6 kitab pegangannya Ahlus Sunnah. Ya. Yang tidak dipakai oleh orang-orang Syiah. Karena mereka punya pegangan yang lain. Ya. Tayyib, hadisnya Anas, ringkasnya Nabi membawa kambingnya kemudian ditidurkan di tanah. Setelah itu diinjak pada bagian lehernya. Tapi injaknya jangan keras, Pak. Cukup sekira kira-kira dia tidak guncang-guncang, tidak gerak-gerak. Setelah itu ditempelkan pisau pada bagian atas dari lehernya kambing tadi. Kemudian digoreskan atau digesekkan, ya, disembelih. Sambil mengucapkan bismillah, wallahu akbar, Allahumma taqabbal min Muhammadin, Allahumma hadza an Muhammadin wa amman lam yudhi min Muhammadin. Itu sebagian riwayat menyebutkan seperti itu, ya. Jadi empat bacaan yang dibaca oleh Nabi pada saat menyembelih kurban. Nah, itulah cara penyembelihan syar'i secara ringkas, ya. Bisa dilihat di dalam kitab Bulughul Maram pada kitab Ad-Dhahi. Poin 12. Saat menyembelih yang wajib dibaca hanya satu, yaitu tasmiyah. Tasmiyah yaitu membaca apa? Bismillah tanpa Ar-Rahmanir-Rahim. Karena apa? Kalau Ar-Rahmanir-Rahim itu namanya bukan tasmiyah, namanya basmalah. Nah, kita kalau mau menyembelih kurban itu bukan basmalah, tapi tasmiyah. Kenapa? Karena Nabi tidak basmalah, tapi tasmiyah. Ya sudah, ikuti Nabi saja. Adapun bacaan-bacaan yang lain itu hukumnya hanya sunnah. Allahu Akbar itu sunnah. Menyebut namanya si pemilik kurban itu sunnah. Gak disebutkan gak apa-apa, Allah udah tahu. Kemudian mengatakan Allahumma hadza minni, ya Allah ini kurban dari saya, terimalah dari saya dan juga terimalah dari rekan-rekan saya yang saya wakilkan atau saya masukkan di dalam kurban ini. Nah, itu enggak ada masalah seperti itu, tapi itu sunnah, tidak wajib, ya. Boleh kita menyebutkan siapapun yang ingin kita ikut sertakan dalam kurban kita. Ya Allah, saya berkorban, terimalah ini dari saya, nama saya Muhammad, terimalah juga dari rekan-rekan sekantor saya atau rekan-rekan sepondok saya. Enggak apa-apa, ya bebas, terserah mau ditambahkan siapapun. Karena Nabi juga menambah-nambahkan seperti itu. Poin ke-13, menyembelih itu ada dua cara. Yang pertama disebut dzabhun, yang kedua disebut nahrun. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu adalah nahrun. Itu pada surat apa? Surat Al-Kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Wanhar, dan menyembelihlah secara nahar. Nahar itu apa? Nahar itu bagian atas dari dada ini, Pak. Yang legok ini. Cara menyembelihnya adalah ditusukkan pisau pada bagian legokan itu, nanti unta akan mati sendiri, ya. Tapi kalau dzabhun itu bagian atas dari leher, kemudian digoreskan, digesekkan, ya. Itu beda. Kalau dzabhun ini, dzabhun yang atas ini untuk kambing sama sapi. Adapun untuk nahrun ini untuk unta, ya. Tapi para ulama mengatakan andai dibolak-balik itu sudah sah caranya, sudah halal kurbannya, tapi kurang utama, ya. Kurang apa? Utama. Kenapa? Karena paling cocok unta itu di nahrun, ditusuk sininya. Paling cocok kambing sama sapi itu di dzabhun, ya, bukan di nahrun. Maka letakkanlah yang paling cocok kepada masing-masing hewan tersebut, gitu. Tayyib. Ini contohnya yang lain seperti gini. Nabi bersabda, termasuk fitrah mencabut bulu ketiak, memotong kumis, mencukur bulu kemaluan. Seandainya dibolak-balik enggak apa-apa, ya. Kumis bukan dicukur, bukan dipotong, tapi dicabut, jebrat, silakan, ya, monggo. Kalau panjenengan mau enggak apa-apa, ya. Tapi saya pernah mencoba satu saja itu satu helai sakitnya enggak berhenti-berhenti, ya. Mencoba saya, ya, mencoba saja, ya. Demikian juga bulu kemaluan, mau dicabuti monggo, tapi Nabi mengatakan apa? Dicukur, ya, dicukur bulu kemaluan itu. Para ulama yang mengatakan nggak apa-apa, tapi kurang utama, ya, karena tidak sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi bulu ketiak, ya. Kalau dicukur itu hanya hilang bulunya, tapi baunya nggak hilang. Kalau dicabut itu hilang dua-duanya, ya. Itu sesuai dengan pengalaman kata para ulama. Wallahu a'lam. Poin ke-14. Disyariatkan berbuat ihsan kepada hewan yang disembelih. Ihsan itu apa? Berbuat baik, ya. Dalilnya disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih pada kitab Arba'in Nawawi. Innallaha, sesungguhnya Allah, katabal ihsana, mewajibkan berbuat baik, ala kulli syai', dalam segala sesuatu. Kalau kalian membunuh, maka membunuhlah dengan baik, jangan dicincang-cincang. Kalau kalian menyembelih, menyembelihlah dengan baik, ya, jangan pelan-pelan, karena lo kasihan ini hewannya. Nah, kemudian Nabi contohkan bagaimana menyembelih dengan baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah seseorang menajamkan pisaunya. Wal yurih dhabihatahu. Hendaklah merehatkan hewan kurbannya, ya, sembelihannya. Karena itu para ulama mengatakan minimal berbuat ihsan kepada kurban itu ada 5. Ya. Pertama, kenyangkanlah kurban tersebut sebelum disembelih. Jangan sampai disembelih dalam kondisi lapar. Kasian, ya. Udah kelaparan mati lagi. Ya. Karena lapar itu kan tidak enak, Pak. Pernah lapar, Pak? Saya pernah kelaparan, nggak bisa tidur, Pak. Maka saya baru sadar, oh itulah sabda Nabi. Ketika Nabi bersabda, ya Allah, saya berlindung dari lapar, karena lapar adalah sejelek-jelek teman orang tidur. Ya. Maksudnya apa? Raisoturu. Ya. Kelaparan nggak bisa tidur. Tapi alhamdulillah, hidup saya di Solo. Maka ambil sepeda ontel, keluar rumah, banyak ya, kenyang. Habis kenyang bisa tidur, alhamdulillah. Ya. Nah, maka untuk korban jangan dilaparkan, kenyangkan dulu. Ya. Udah kenyang, marem, apalagi kenyang sampai ngantuk-ngantuk, ya, baru disembelih, malah rakroso, karena ngantuk. Ya. Nah, itu cocok itu. Ya. Yang kedua, tajamkanlah pisau. Yang ketiga, jangan menajamkan pisau di depan hewan kurban. Ya. Apalagi dipameri, ya, lihat nih, pisau udah siap, ya, hati-hati lu. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Ya. Dalilnya, ada seorang sahabat Nabi tajamkan pisau di hadapan kambing kurban. Maka Nabi bersabda, hadisnya sahih, aturidu antumitaha maitat. Apakah kamu ingin untuk mematikan hewan ini berkali-kali mati? Ya. Alias mati hatinya dulu sebelum mati betul-betul nyawanya. Gak boleh. Ya. Kemudian yang keempat. Hendaklah menyembelih jangan di depan hewan yang lain. Apalagi dipamerkan tadi. Ya. Nih, temanmu udah mampus. Ente, habis ini. Ya. Nah, itu juga gak sopan kepada hewan. Karena hewan juga paham, Pak. Wah, ini teman saya mati. Paham dia. Ya. Karena buktinya kalau paham, kalau ada serigala atau harimau menyerang kambing, pasti kambing lainnya pasti ketakutan, ya. Pasti dia tahu, wah ini teman saya mati. Ya, jadi paham dia, mati sama hidup paham. Ya. Kemudian nomor 5, hendaklah mempercepat proses penyembelihan. Ya. Jangan pelan-pelan, karena semakin cepat kematiannya, maka semakin utama. Apa dalil bahwasanya semakin cepat kematiannya semakin utama? Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis tentang cicak. Rasul bersabda, man qatala, barang siapa yang bisa membunuh wazaghatan, cicak atau tokek atau yang sejenisnya, pokoknya semarga itu, ya. Fi awwali dhurbah, dengan satu kali pukul, kutiba lahu mi'atu hasanah, pahalanya 100. Barang siapa yang membunuh cicak tapi dua kali pukul, maka pahalanya kurang, ya, kurang dari 100. Enggak tahu berapa, Nabi enggak sebutin, pokoknya kurang. Barang siapa yang membunuhnya perlu 3 kali pukulan, maka pahalanya lebih kecil lagi, lebih sedikit lagi. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi membunuh hewan, termasuk juga menyembelih hewan, itu semakin cepat matinya, semakin lebih utama. Karena itu, ketika ada seseorang bertanya, apa hukumnya memukul kepalanya lele? Ya. Apakah ini termasuk ihsan kepada lele atau tidak? Maka jawabnya adalah, apakah memukul kepala lele itu menyebabkan dia matinya lebih cepat daripada yang cara yang lain? Kalau memang cara membunuh lele itu adalah paling cepat itu dipukul kepalanya, yaitulah yang ihsan. Ya. Tidak bisa dikatakan, wah ente gak punya peris kemanusiaan sama lele, ya, kepala dipukul, memang ente mau dipukul kepalamu. Ya. Gak bisa dikatakan seperti itu. Karena justru ihsan kita kepada lele, rahmat kita kepada lele itu ya pukul kepalanya, cepat mati langsung. Ya. Dan saya lihat orang-orang yang jual ikan semuanya begitu. Rangatan Pak, ada yang cara lain selain dipukul kepalanya? Oh, di apa? Nah, itu sama saja ya. Jadi di apa? Tapi kayaknya lebih repot, Pak ya. Lebih repotnya karena kan harus pegang dua tangan gitu ya. Kalau dipukul langsung tok tok tok tok tok gitu ya. Tapi kalau pegang satu pegang, ambil lagi satu pegang. Nah, ini meruncut malah gitu. Tapi itu cara yang bagus juga ya. Saya baru tahu kalau ada yang dipotong gitu ya. Oh, di pasar seperti itu. Ya, oke. Okay. Kemudian juga keong. Ya. Bagaimana cara masak keong ini? Teman saya cara masaknya adalah air dididihkan. Kalau sudah mendidih, keong masukkan. Ya. Kata dia itu cepat mati. Ya sudah, kalau memang cepat mati seperti itu, ya seperti itulah cara membunuh yang baik. Ya. Tapi kalau itu menyakitkan dia, maka jangan. Ya. Karena itu menurut saya, jangan dimasukkan di air, kecuali kalau airnya sudah mendidih. Ya. Karena kalau airnya masih dingin, kemudian dipanasi. Ini kan panasnya kan pelan-pelan. Kasihan dia. Ya. Panas baru mati. Ya. Mending langsung panas, langsung mati. Ya. Kan itu lebih bagus. Wallahu'alam bisawab. Kembali ke sini. Apakah disyariatkan menghadapkan kurban ke kiblat? Alias apakah menghadapkan ke kiblat ini termasuk ihsan? Ya. Jawabnya adalah iya, menurut ulama yang mensahihkan hadisnya. Tapi menurut ulama yang tidak mensahihkan hadisnya, berarti ya tidak disyariatkan. Sehingga bebas kita mau menyembelih kurban itu arahkan kemana. Tapi menurut saya lebih baik dihadapkan ke kiblat, ya. Karena ada hadisnya meskipun diperselisihkan oleh para ulama. Syekh Arnaud mengatakan bisa dikatakan hadisnya hasan. Syekh Albani mengatakan hadisnya dhaif. Syekh Daroni mengatakan hadisnya sahih karena dikuatkan oleh jalur-jalur yang lain, ya. Dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain. Tapi yang jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwasanya kiblat itu arah yang mulia. Rasul bersabda, barang siapa yang meludah ke arah kiblat, maka dia datang pada hari kiamat ludahnya ditaruh oleh Allah di antara kedua matanya, ya. Ludahnya nempel di batoknya sini. Gara-gara apa? Orang Indonesia meludah ke arah barat, ya. Karena itu meludahlah ke tiga arah, selatan, timur, utara, jangan ke barat, ya. Maka sebelum meludah itu mikir dulu, Pak, ya. Ini arahnya mana nih? Ya. Arahnya barat, jangan diludahkan. Nanti batoknya penuh ludah nanti di akhirat, ya. Nah ini Syekh Albani mengambil kesimpulan, oh berarti kiblat itu arah yang dimuliakan. Ya. Nah maka termasuk juga di dalam menghadapkan kurban ke arah kiblat, ini adalah masuk bab itu. Wallahu'alam bishawab. Tapi seandainya ini sapinya ini nakal gitu ya, ditidurkan ke arah barat, malah dia menghadap ke arah timur. Mau dibalik repot sekali, udah gak usah dibaratkan, ya. Ke timur gak apa-apa. Saya kemudian poin yang ke-15, wanita boleh menyembelih. Jadi dalam Islam itu amalan dibagi tiga. Ada yang khusus laki-laki, contohnya gundul rambut. Ada yang khusus perempuan, contohnya pakai perhiasan emas. Ada yang boleh dua-duanya, contohnya menyembelih. Ya. Ibu-ibu di sini sudah terlatih menyembelih nopo dereng? Terlatih nopo dereng? Dereng, coba dilatih. Ibu-ibu mau dilatih menyembelih? Kalau ibu-ibu nggak mau, mbak-mbak, ya. Karena ibu-ibu sudah punya anak, khawatir apa namanya, bayangkan anaknya yang disembelih, sebagaimana Nabi Ibrahim. Ya udah, mbak-mbak yang belum punya anak itu latihan nyembelih. Ya. Karena di santriwati pesantren Al Islam Jawa Timur di Plumpang, itu santriwatinya sudah dilatih untuk menyembelih, ternyata bisa. Ya. Santri-santri sanawi SMP itu udah bisa nyembelih kambing, ya. Yang belum bisa sapi belum bisa, ya. Karena sapinya gede-gede. Gitu. Tapi apa dalilnya? Silahkan lihat di dalam kitab Sahih Bukhari dari hadisnya Ka'ab bin Malik. Ada seorang budak perempuan menyembelih kambing yang hampir mati dengan sebuah batu yang ditajamkan. Lalu dilaporkan kepada Nabi. Nabi mengatakan halal. Maka dari situ diambil tiga kesimpulan. Pertama, kalau ada hewan yang hampir mati, maka segeralah dimatikan. Kenapa? Karena kasihan kalau dia tidak segera mati kesakitan. Dan kasihan kalau dia termasuk hewan yang halal, maka jadi mubazir, karena jadi bangkai. Ya. Sehingga kalau kita misalnya lihat, ada apa ini semut. keinjak orang. Akhirnya dia setengah mati, kecil-kecil gitu. Langsung matikan aja, Pak. Ya, kasihan. Ya. Kecuali antum bisa menyembuhkan. Ini ada semut, saya obati sampai sembuh. Nah, kalau antum bisa, silakan. Kalau nggak bisa, matikan aja. Ya. Tepuk sampai mati. Ya. Itu lebih baik. Yang kedua, pelajarannya adalah perempuan boleh menyembelih. Yang ketiga, pelajarannya adalah boleh menyembelih dengan apa? Batu. Yang penting tajam sehingga bisa menyebabkan kematian hewan tersebut. Masalah ke-16, dilarang menyembelih dengan gigi atau kuku. Adapun gigi ini termasuk tulang. Padahal tulang ini makanannya orang-orang jin, sehingga jin muslim juga makan tulang ya. Maka kasihan kalau gigi ini kita kotori dengan darah. Kasihan mereka. Biasanya gigi hewan ya, gigi yang gede-gede itu. Ya mungkin termasuk taring gajah gitu ya. Demikian juga kuku, ini tidak diperbolehkan untuk menyembelih karena kuku ini adalah pisaunya orang-orang kafir zaman dulu. Sehingga tidak boleh kita meniru orang-orang kafir, meskipun sekarang mereka tidak pakai kuku, tapi tetap kuku ini tidak boleh untuk menyembelih. Ya, ini juga kuku hewan yang gede-gede biasanya gitu. Poin 17, penyembelihan induk berlaku untuk janinnya. Ya. Sehingga kalau ada kambing betina kita sembelih, ternyata keluar janinnya sudah mati, sudah halal masak. Ya. Tapi kalau dia keluar masih hidup, harus disembelih yang kedua kalinya. Ya. Kaidahnya at-tabi utabi. Ya. Seorang yang mengikuti itu mengikuti kepada induknya. Induknya sudah disembelih halal, berarti janinnya juga sudah disembelih halal. Ya. Poin 18, usia kurban yang sah itu adalah usia yang musinnah. Tapi khusus domba boleh juga usia jada'ah. Apa musinnah? Musinnah itu untuk sapi 2 tahun. Untuk kambing 1 tahun. Untuk unta 5 tahun. Itu kalau dilihat usia. Boleh juga tidak dilihat usia, tapi dilihat giginya. Itu sudah apa? Sudah poel. Nah itu definisi dari musinnah. Sehingga manapun dari definisi ini kita ambil boleh. Kita punya kambing sudah poel, tapi usianya baru 11 bulan. Silakan. Kita punya kambing usia 1 tahun, 1 bulan, tapi belum poel. Silakan. Sah. Ya. Yang penting sudah musinnah, baik giginya maupun usianya. Adapun jada'ah, ini adalah usia separuh dari musinnah, khusus untuk kambing domba. Berarti usia berapa, Pak? 6 bulan ya. 6 bulan sudah sah. Itu kalau gembel, kalau domba. Tapi kalau kambing Jawa 6 bulan enggak sah ya. Ini semuanya ada dalilnya, tapi sebagai ringkasan tidak usah kita tampilkan. Poin 19, korban paling utama menurut sebagian ulama adalah kambing kibas yang bertanduk lengkap, yang gemuk, yang mahal harganya, yang berwarna amlah. Warna amlah adalah warna putih seluruh tubuhnya kecuali 3 tempat, yaitu sekitar mata hitam, sekitar perut hitam, sekitar kaki juga hitam. Kenapa ini kurban paling utama? Karena itu yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi biasanya berkurban dengan kambing kibas, tidak dengan unta, tidak dengan sapi. Ya, itu untuk kurban Idul Adha-nya. Tapi kalau pas haji, beliau berkurbannya unta. Ya. Karena pas haji kan banyak orang deh. Nah, unta ini dagingnya lebih mantap. Bahkan Nabi itu berkorban 100 ekor unta. Nah, jadi pas suatu saat Nabi kaya, duitnya banyak, kurbannya 100 ekor unta. Monggo yang siap. Ya. Jadi misalnya bapak-bapak ada yang gajinya setiap bulan misalnya 5 juta atau 10 juta. Nah, udah, itu 10 juta semuanya dibelikan kurban. Ya. Mungkin kalau kambing dapat 5 ya. Kambing, apa namanya? Korban 5, enggak ada masalah. Dan kemudian nomor 10. Apakah hewan yang dikebiri lebih utama? Kenapa sih ini muncul pertanyaan? Karena 2 kambingnya Nabi itu ternyata kambing yang sudah dikebiri. Nah, sekarang ketika Nabi pilih kambing yang dikebiri, maka apakah hewan yang dikebiri itu lebih utama? Karena yang dipilih oleh Nabi kan berarti paling utama. Nah, di sini perselisihan pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan, Imam Syaukani mengatakan, dikebiri atau belum itu hukumnya sama. Tidak ada yang lebih utama dari satu dengan yang lainnya. Pendapat ulama yang lain mengatakan dikebiri itu makruh. Kenapa? Karena sudah berkurang salah satu dari anggota tubuhnya. Tapi ini pendapat dijawab oleh ulama yang lain. Enggak. Karena kalau dikebiri itu berkurang sedikit bagian tubuhnya, tapi diganti dengan yang lebih besar, yaitu dagingnya semakin lezat dan dagingnya semakin gemuk. Karena kalau sudah dikebiri tidak punya syahwat, sehingga tidak sempat untuk ngumpuli betina. Maka hidupnya itu hanya makan, tidur, dagingnya jadi gemuk. Maka ini lebih utama. Jadi kesimpulannya apa? Diperselisihkan ulama, apakah hewan yang dikebiri lebih utama ataukah tidak. Tapi jawaban ringkasnya adalah, apabila dikebiri menyebabkan dagingnya gemuk, maka utama. Tapi kalau dikebiri tetap krempeng, itu enggak utama. Jadi yang inti bukan kebirinya, tapi dagingnya. Poin yang ke-20. Hewan putih lebih disukai oleh Allah daripada satu atau dua hewan hitam. Nah, kalau ini perlu ditampilkan dalilnya nih, supaya marem itu. Damu afra, darahnya hewan berwarna putih, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min daripada saudawaini, dua hewan berwarna hitam. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya hasan. Karena itu kalau ada sapi putih, pilihlah sapi putih daripada sapi hitam. Banyak yang bertanya, bagaimana kalau sapi merah atau sapi coklat? Jawabnya enggak tahu. Karena Nabi tidak menyampaikan itu. Nabi sampaikan hanya dua, afrok putih, saudawain, hitam. Udah itu aja. Merah gimana? Dimasukkan hitam atau dimasukkan putih? Enggak ada dalilnya. Maka kita katakan enggak tahu. Yang penting intinya gini, kalau putih dibandingkan dengan hitam, lebih utama putih. Kemudian putih itu lebih utama daripada yang lain. Intinya itu. Intinya dua itu. Sehingga pilihlah yang putih kalau ada yang putih. Tapi bukan berarti putih ini satu-satunya afdal loh Pak. Ini ada sapi krempeng. Harganya cuma 10 juta karena krempeng. Putih. Ini ada sapi hitam gemuk. Harganya 20 juta. Lebih afdal pun di. Ya lebih afdal yang hitam ini. Jadi warna putih ini bukan satu-satunya keafdalan gitu maksudnya. Tapi seandainya ada dua hewan yang sama ya. Ini 10 juta, ini 10 juta. Ini gemuk ya. Tapi ini yang satu putih, yang satu hitam. Nah, pada saat itu pilihlah yang putih. Itu maksudnya ya. Saya pilih yang putih saja. Kenapa? Karena lebih murah, karena krempeng. Nah, urek niku. Padune ora gelem ngetokke duit sing akeh niku ya. Saya tidak mau yang hitam, pakai dalil hadis ini. Nah, itu kan cuma pura-pura saja. Tapi ini saya sudah bicara 45 menit, sudah jam 10. Ternyata baru sampai poin 20. Sehingga 21 dan seterusnya ini mungkin masuk tanya jawab mawon. Nah, monggo kalau ada pertanyaan. Monggo, Pak. Waktu takbir mulai tanggal 1 Dzulhijjah disyariatkannya jahr atau sir? Jawabnya adalah jahr. Karena Abu Hurairah, Ibnu Umar keluar ke pasar takbiran dengan suara keras. Begitu dua orang ini keluar ke pasar, semua orang-orang di pasar ikut takbiran. Nah, silahkan monggo yang mau ke pasar takbiran monggo. Nanti pasti orang mengatakan orang sinting ini. Tapi enggak apa-apa disebut orang sinting. Yang penting apa? Kita hidupkan sunnah atau syariah yang sudah mati. Ini termasuk sunnah yang sudah mati, Pak. Karena tidak banyak yang melakukannya. Bahkan dulu ketika saya masih di pesantren, saya bilang, ayo santri semuanya takbiran. Tapi jangan bareng-bareng, sendiri-sendiri. Ada sebagian teman saya mengatakan, woy, nyeleneh-nyelenehi ngopo. Kan DB ini rane takbiran tanggal seperti ini. Saya katakan baca dulu Sahih Bukhari baru komentar. Belum baca komentar dulu salah. Ada lagi? Di rumah? Iya monggo, takbiran di rumah. Gak apa-apa. Tapi kalau di masjid ini saya sarankan jangan pakai mic. Makin. Wah nanti diremukkan masjidnya kita oleh masyarakat. Karena masyarakat gak paham. Ini kelompok sesat ini. Takbiran pakai mic. Allah a'lam. Monggo. Dia di situ ada dari ahli peternakan itu lebih baik dari malam sampai pagi itu tidak diberi makan dulu Oh begitu. Dari pagi sampai? Sampai mau diberi, tidak diberi makan, boleh diberi minum aja, tidak diberi makan. Begitu teorinya, gitu. Itu dagingnya lebih enak, lebih sehat. Wallahu a'lam. Tapi kalau memang itu menyebabkan kelaparan, teori itu tidak usah dipakai. Ya. Tapi kalau tidak kelaparan dia, nggak apa-apa. Ya. Yang penting dikenyangkan. Ya. Pripun Pak, 12 jam sebelum disembelih itu jangan dikasih makan. Ya. Oh gitu. Ya. Oh gitu. Ya mesti saja dokter hewan lebih paham terhadap perhewanan daripada ahli fikih. Ya. Nah, sehingga meskipun teorinya fikih seperti itu, tapi juga kita pertimbangkan juga fatwa dari para pakarnya. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya kemudian saya tambahkan, gitu. Cacatnya hewan itu ada 3 macam. Ada cacat yang menyebabkan tidak sah untuk dikorbankan, ada cacat yang makruh saja, ada cacat yang tidak ada kaitan hukumnya. Ya. Pertama, yang tidak sah itu adalah 4 cacat yang disebutkan oleh Nabi. Nabi mengatakan ada 4 cacat tidak sah untuk kurban. Yang buta sebelah matanya, yang pincang, jelas pincangnya, yang sakit, jelas sakitnya, dan yang kurus sampai tidak bersumsum. Nah, ini 4 tidak sah. Tapi kalau cuma tanduknya patah, telinganya copot satu, ya, kemudian bulunya kebakaran dan sebagainya, atau jenggotnya kebakaran, ya, kebakaran jenggot, maka itu boleh untuk dikorbankan, itu hanya apa? Hanya cacat biasa. Kemudian cacat yang ketiga adalah cacat yang tidak berkaitan dengan hukum. Contohnya tadi, yaitu apa? Dikebiri. Ya. Buktinya, Nabi sendiri memilih yang dikebiri. Nah, itu berarti cacat yang tidak masuk haram atau tidak sah, juga tidak masuk yang makruh. Baik. Pertanyaan, ketika menyembelih disyariatkan membaca tasmiyah. Namun di hadis poin 11 yang tadi dicontohkan Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kenapa enggak itu? Hadis poin 11. Coba enggak? Poin 11. Seingat saya itu bukan Bismillahirrahmanirrahim kok. Kalau basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ada 2 istilah, Pak. Istilahnya adalah basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, atau tasniyah, yaitu Bismillah. Hadis poin 11. Oh, berarti ini hadisnya Anas bin Malik, ya. Coba kita buka hadisnya Anas bin Malik dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurban. Maka beliau mengucapkan bismillahi wallahu akbar. Bismillah, tidak ada Ar-Rahmanir-Rahim, lalu Allahu Akbar. Ya, berarti yang benar bukan basmalah. Mungkin tadi saya salah ucap. Kadang-kadang memang saya salah ucap. Kemarin tuh saya menjelaskan tentang fadilah tongkat. Tapi setiap kali saya ngomong tongkat, itu yang keluar tuh onta gitu. Fadilah onta sangat banyak. Ketawa semuanya. Kenapa ketawa? Lanjut dengan bilang onta, astagfirullah, enggak sadar ya. Padahal maksud saya itu tongkat gitu. Bisa keluar onta gimana? Suami korban 1, apakah istri dan anak sudah termasuk? Sudah. Karena para sahabat Nabi dulu, satu keluarga itu korbannya kalau tidak 1, maka 2 kambing. Ya. Ada kalanya 1 kambing, ada kalanya 2 kambing. Ya, itu yang dilakukan oleh para sahabat. Dan itu lebih utama daripada korban 3, 4, dan sebagainya, karena menyebabkan orang nanti akan berbangga-bangga atau berlomba-lomba untuk banyak-banyakan. Padahal tidak ada seperti itu. Istri punya penghasilan sendiri, hendak berkorban dan mengatasnamakan hewan korban itu untuk karyawan yang sudah lama bekerja atau du'afa. Ya, enggak apa-apa. Tapi korbannya untuk dia saja. Jadi begini, ibu ini berkorban dengan menyebutkan ketika disembelih itu, ya Allah terimalah korban ini dari saya dan juga dari karyawan-karyawan saya, ya begitu. Tapi tetap untuk satu orang, ya. Tapi kalau ini satu kambing diberikan kepada para karyawan, nih para karyawan ini kambing untuk antum, untuk korban antum, nah, itu enggak sah karena satu kambing itu satu orang yang berkorban, bukan banyak orang. Nah, makanya untuk mengatasnamakan saja enggak apa-apa, tadi caranya seperti tadi ya, tapi bukan diberikan gitu. Nah, terus nanti dagingnya silahkan diberikan kepada mereka, enggak apa-apa. Dalilnya apakah ada puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah? Enten apa enten, Pak? Enten. Jawabnya ada dua. Kalau yang dimaksud adalah dalil khusus, maka tidak ada yang sahih. Kalau yang dimaksud adalah dalil umum, maka sahih. An ba'di azwajin Nabi, dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya puasa tis'an Dzulhijjah pada 9 hari bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 9. Plus hari Asyura, tanggal berapa? 10 bulan Muharram. Plus 3 hari setiap bulan. Ini boleh ayyamul bid, boleh yang lain. Plus awal Tsnaini, hari Senin yang pertama minas syahri dari setiap bulan, wal Khamis, dan juga pada hari Kamisnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, kata Syekh Albani, sahih. Tapi banyak ulama mendhaifkan. Kenapa didhaifkan? Karena di situ ada rawi, karena di hadis ini muttarib. Ya. Muttarib itu guncang, termasuk hadis yang dhaif. Syekh Arnaud mendhaifkannya. Demikian juga ulama-ulama yang lain mendhaifkan. Jadi kesimpulannya hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Masih apa? Diperselisihkan oleh para ulama. Adapun hadis yang sahih, maka hadisnya adalah umum yang tadi itu. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabu ilallah. Puasa ini termasuk amal soleh gitu. Ya. Maka silakan kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau puasa tanggal 1 sampai 9, monggo. Bagus ya itu. Cuma kalau saya pribadi, tidak. Kenapa? Jangan ikut-ikutan saya loh, Pak. Saya tidak puasa pada tanggal 1 sampai 8. Hanya puasa tanggal 9 nanti insya Allah. Itu karena saya orangnya itu loyonan gitu, Pak. Lemesan gitu. Kalau saya puasa, pasti ngantuk, turutok, ya. Sehingga tidak sholat, malah tidak baca Quran, dan sebagainya. Nah, mending makan, minum, tapi amalnya banyak. Karena yang paling inti kan ini, al-amalu sholih. Amal sholih itu tidak hanya puasa. Kalau puasa tapi tidur, tok. Nah, mending gak usah puasa. Batasan menyembelih hari tasyrik ketiga, waktunya asar atau maghrib. Waktunya maghrib. Karena hari itu berakhir sampai maghrib, bukan sampai asar. Bagaimana hadis tentang pahala orang kurban sebanyak bulu hewan kurban? Ini termasuk hadis yang khusus atau dalil khusus. Berarti hadisnya pasti apa? Dhaif. Tadi sudah saya kasih dua kaidah. Kaidah pertama, kalau dalilnya khusus, membicarakan fadilah kurban secara khusus, pasti dhaif. Kalau kita cari hadis yang sahih, pasti dalilnya umum, ya, tidak ada yang khusus. Ini termasuk yang khusus ini, ya. Orang yang berkorban mendapatkan pahala sebanyak bulunya kurban. Nah, itu hadisnya dhaif, tidak sahih. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Monggo, Ustaz. Untuk penentuan tanggal 9. Iya. Itu yang lebih rapi ketika di Arafah itu mukhof atau yang mukhof itu Dzulhijjah. Nggih. Jadi pertanyaannya adalah boleh diubah dengan apakah yang dimaksud dengan hari Arafah. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, puasa pada hari Arafah itu bisa menggugurkan dosa 2 tahun, tahun kemarin sama tahun sekarang. Demikian juga Nabi mengatakan, paling utamanya doa adalah doa pada hari Arafah. Nah sekarang hari Arafah itu kapan? menentukan hari Arafah itu kapan? Apakah kalau ada wukuf di Arafah? Apakah kalau ada tanggal 9 Dzulhijjah? Ya. Jawabnya adalah hari Arafah adalah hari tanggal 9 Dzulhijjah. Sebagaimana hari Idul Adha adalah hari tanggal 10 Dzulhijjah. Sebagaimana hari Tarwiyah adalah hari tanggal 8 Dzulhijjah. Itu nama-nama untuk tanggal. Adapun kenapa disebut hari Arafah, itu karena pada tanggal 9 Dzulhijjah di Saudi sedang ada apa? Wukuf di Arafah. Adapun kenapa disebut hari Tarwiyah, karena pada tanggal 8 Dzulhijjah di Saudi itu orang-orang sedang memberikan minum kepada unta-unta mereka, ya, namanya tarwiyah, ngasih minum kepada unta. Kenapa disebut hari Idul Adha? Karena di Arab Saudi pada tanggal 10 Dzulhijjah ada menyembelih kurban gitu. Adapun kita menentukan hewan apa hari menyembelih kurbannya, Idul Adha-nya, puasa Arafah-nya, itu sesuai dengan tanggalan kita masing-masing. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah Ramadan ketika melihat hilal. Berhenti dari puasa Ramadan juga melihat hilal. Jadi intinya untuk ibadah-ibadah itu semuanya kaitannya dengan hilal. Kaitannya dengan apa? Hilal yang kita lihat. Mari kita lihat dalilnya secara umum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yas'alunaka 'anil ahillah." Orang-orang bertanya kepada engkau tentang hilal. "Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Katakanlah, hilal-hilal itu adalah waktu-waktu untuk manusia dan untuk ibadah haji. Nah, di sini umum, mawaqitu, waktu-waktu. Untuk apa? Ya, waktu-waktu untuk ibadahnya manusia, waktu-waktu untuk muamalahnya manusia. Misalnya, ibadah puasa hari Arafah. Tanggal berapa itu? 9 Dzulhijjah. Bagaimana menentukannya? Lihat hilal. Nah, maka hilal Indonesia berbeda dengan hilal Saudi. Hilalnya Mekah berbeda dengan hilalnya Indonesia. Kita hilalnya ya hilal kita masing-masing. Tapi memang secara jujur, sebagian ulama berpendapat matla'un wahid, ya, atau ittihadul matolik. Satu hilal dilihat di atas bumi, ini berlaku untuk seluruh dunia. Tapi ini pendapat lemah, ya, pendapat yang tidak dipakai oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan, kita tidak pakai pendapat itu, tapi kita sesuai sabda Nabi, puasalah kalau melihat hilal. Nah, kalau kita tidak melihat, maka enggak usah peduli dengan hilalnya orang lain atau negara lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, definisi bahwasanya hari Arafah itu tanggal 9 itu definisi dari para ulama, bukan dari saya. Iya. Ada lagi pertanyaan? Oh, okay. Apakah kita pakai hisab atau ruqyah? Semua ulama salaf sepakat pakainya ruqyah. Tidak ada yang memakai hisab kecuali ulama-ulama baru atau ulama khalaf. Sehingga sebaiknya kita pakai ruqyah karena sudah terjadi kesepakatan di antara para ulama atau ijma'. Jadi pernah ada ijma' di antara para ulama salaf pakai ruqyah. Begitu muncul ulama-ulama khalaf, nah mereka kemudian mempelajari ilmu hisab ini sehingga mereka meyakini ini hisab lebih kuat daripada ru'yah. Nah, kita tidak peduli lebih kuat atau lebih lemah, tapi bagaimana sabda Nabi itu aja. Sabda Nabi seperti itu, ya udah. Ini saya bukakan nih dari kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha, kamus bahasa para ulama ahli fikih. Yaumu Arafah definisinya adalah at-tasi'u, tanggal 9 atau hari ke-9 min Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah. Jadi 9-nya kita kapan, yaitulah hari Arafah kita. Sehingga hari Arafah kita bisa berbeda dengan hari Arafahnya Mekah. Ya. Karena kalau hari Arafah itu dikaitkan dengan wukuf di Arafah, bisa jadi nanti tidak ada hari Arafah. Yaitu menjelang hari kiamat, haji sudah enggak ada. Otomatis enggak ada yang wukuf. Nah, apakah berarti pada waktu itu kita tidak disunahkan puasa Arafah? Nah, itu jelas salahnya. Puasa Arafah itu disyariatkan sampai hari kiamat. Ya. Meskipun nggak ada orang wukuf, nggak peduli. Yang penting tanggal 9 yaitu puasa Arafah. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Monggo. Kulit. Jumhur ulama apa? Ya. Oh, iya. Bagaimana hukum menjual kulit kurban? Sebenarnya yang antum sampaikan malah kebalik, Pak. Kebanyakan ulama membolehkan menjual kulit kurban. Cuman ada syaratnya. Uang yang didapatkan harus dikembalikan sebagaimana dagingnya. Daging tadi dibagi-bagi, ya. Maka ini duitnya juga nanti dibagi-bagi, begitu, ya. Boleh seperti orang-orang biasanya duit kemudian beli kambing satu lagi, sembelih lagi, bagi-bagi lagi, atau beli daging, bagi-bagi lagi, atau beli bumbu untuk masak kambingnya, bagi-bagi, enggak ada masalah. Itu mayoritas para ulama. Sebagian ulama berpendapat enggak boleh dijual sama sekali. Tapi hadisnya yang jelas itu dhaif, diriwayatkan di dalam Musnad Ahmad, Nabi mengatakan la tabi'u, janganlah kalian itu menjual daging-daging hewan kurban. Tapi ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita menjualnya, ya. Tapi bukan dalil yang yang jelas gitu, ya. Tapi dalil kesimpulan para ulama. Mari kita lihat hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim seingat saya. Yang jelas di Bukhari ada, ya. Yaitu yang bicara tentang hewan hadyu. Hadyu itu adalah yang disembelih oleh orang haji. Amaronin Nabi, kata Ali, Nabi menyuruh saya an aku ma'alil budni, untuk mengurusi hewan hadyu beliau, ya. Korban beliau pada saat haji. Wala u'tiya, dan aku tidak boleh memberikan alaiha terhadap hewan tersebut syai'an sedikit pun fi jizaratiha, sebagai upah dari penjagalannya, ya. Jadi penjagal ini harus diberi duit sesuai dengan adat kebiasaan, tidak boleh duitnya dihilangkan diganti dengan daging, ya. Nah, dari situ ulama mengambil kesimpulan berarti daging ini tidak boleh diuangkan alias dijual dan sebagainya, ya. Sebagaimana tidak boleh diuangkan yaitu untuk mengupai si jagal, maka tidak boleh juga diuangkan yaitu untuk dijual. Itu kesimpulan dari hadis ini. Tapi sekarang bagaimana kalau dia itu diuangkan, dijual, tapi kemudian dikembalikan lagi kepada perdagangan? Nah, itu mayoritas para ulama membolehkan. Tapi sebagian ulama berpendapat pokoknya nggak boleh dijual, titik. Ya. Udah nggak usah banyak macam-macam. Tapi yang penting Nabi tidak pernah menjual, kita juga tidak menjual. Menurut saya memang tidak menjual itu lebih selamat. Sebagaimana Nabi itu kulitnya tidak dijual, tapi diberikan kepada orang miskin. Kita juga gitu aja, lebih afdal, ya. Daripada kita berijtihad sendiri sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Tapi andaikan masyarakat melakukan seperti itu, monggo kerso. Karena memang banyak ulama membolehkan, ya. Hanya sekali lagi, ya, ada syaratnya tadi. Jangan duitnya kemudian kantongi, ya. Tapi kembalikan lagi kepada perdagangan. Atau caranya adalah kulit ini diberikan kepada TPA misalnya, ya. Ini bapak-bapak TPA, ini ada sedekah kulit atau hadiah kulit untuk antum-antum. Nah, kulitnya berikan kepada TPA. Setelah itu bagian TPA yang menjualnya, itu nggak apa-apa kalau begitu. Karena yang dilarang untuk menjual adalah siapa? Pengkorbannya atau wakilnya. Wakilnya termasuk panitia, itu wakilnya. Nah, itu nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nih. Ada lagi? Kalau biasanya di sini kulitnya diapakan, Pak? Kasihkan kepada panti asuhan, enggak apa-apa, ya. Kemudian mereka menjualnya atau gitu. Nah, kalau itu enggak apa-apa. Atau kalau mereka enggak tahu cara menjualnya, ya kita berikan kepada mereka dalam bentuk duit, enggak apa-apa. Tapi sudah diserahkan kulit itu sebelumnya kepada mereka, ya. Misalnya kita kontak dulu, ya. Pak, ini ada kulit sapi, ya, untuk antum semuanya. Tapi karena kita tahu antum tidak bisa menjual, kita jualkan. Nanti duitnya kita kirim kepada antum. Enggak apa-apa, ya. Ini adalah wakil bagi orang-orang miskin yang seharusnya mendapatkan kulit tadi. Enggak apa-apa. Ada lagi? Monggo. Ya, ini pertanyaan juga sering. Bagaimana memberikan daging kepada orang-orang yang membantu BTI dan sebagainya? Ya. Termasuk juga kita masak bareng-bareng, kemudian dimakan bareng-bareng orang yang kerja itu. Jawabnya adalah, kalau itu dalam rangka mengupai, maka tidak boleh. Kalau itu tidak dalam rangka mengupai, maka boleh. Sebagaimana juga jagal tadi, Pak? Jagal bayarnya berapa? Bayarnya biasanya 100 ribu. Yaudah, nih 100 ribu. Kemudian kita bawakan 5 piring kepada 5 penjagal. Enggak apa-apa. Lu katanya jagal enggak boleh dikasih daging. Itu kan upah. Tapi kalau dikasih berupa hadiah, silahkan. Dikasih berupa sedekah, silahkan. Apa bedanya hadiah sama sedekah? Sedekah itu untuk orang-orang miskin. Jagalnya miskin, berarti nilainya sedekah ini. Tapi jagalnya orang-orang berduit itu. Nah, berarti ini nilainya adalah hadiah. Sebagaimana Anda sudah membantu kita ya menyembelihkan, nah, maka ini kan saya kasih hadiah. Bukan upah loh, okay? Buktinya kalau bukan upah, upahnya sudah dikasih sempurna. Tapi kalau upahnya seharusnya 100, dikasih 50 tok plus hadiah. Nah, ini berarti bukan hadiah. Ini berarti hadiah tapi upah ya. Disebut hadiah enggak sah ya. Nah, karena kamu bayarnya cuma 50 tok, biasanya 100 ya. Wallahu a'lam bissawab. Cukup jelas nih? Kalau cukup jelas berarti cukup sekian saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebagai penutupnya penutup adalah jangan lupa nanti pada tanggal 9 kita untuk melakukan 3 hal. Tanggal 9 pasti saja pertama kita berpuasa apa? Arafah. Yang kedua, sebagaimana tadi hadisnya sudah saya sampaikan, bahwasanya afdhalud du'a, paling utamanya doa pada hari Arafah. Sehingga perbanyaklah doa pada hari tersebut, lebih mustajab daripada hari-hari yang lain. Demikian juga pada hari Arafah, hendaklah kita mengucapkan kalimat yang paling afdol yang diucapkan oleh Nabi dan para Nabi sebelum beliau. Yaitu mengucapkan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini diulang-ulang pada hari Arafah. Karena hari Arafah ini hari yang paling afdol. Sementara kalimat ini kalimat yang paling afdol. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah sendiri. Tidak ada sekutu baginya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.